dengan Quran, takjub dengan Quran dan yakin dengan isi Quran. Quran surah Al-Jin, lihat surah ke-72. Bacakan ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu lihat istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan. Orang kalangan jin mendengar Quran. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengan Al-Quran begitu mengagumkan isinya. Jin aja kagum pada Quran. Masa antum yang bukan jin tidak kagum pada Quran? Yang makhluk halus kagum dengan Quran. Masa antum yang tampak tidak kagum dengan Quran? Yang hebat ayat 2-nya. Yahdi ila rusydi fa amanna bi. Ini Quran begitu mengagumkan, menunjukkan kepada petunjuk kemuliaan dalam hidup. Kami beriman, jin beriman ketika dengar Quran. Antum yang bukan jin, masa enggak beriman? Jadi kalau antum tidak beriman pada Quran ketika mendengar Quran, antum sama dengan? Bukan sama dengan jin, karena jin pun beriman. Antum lebih dari derajat jin. Lebih. Jadi teman-teman sekali kita kembalikan, itu keistimewaannya. Sekarang bagaimana cara menghadirkan dalam kehidupannya? Hebatnya, kita simpulkan, supaya kita tidak repot maka diwariskan Quran. Quran surah ke-35 ayat 32. Thumma awrath, paling kiri sebelah atas. Asnal kitab alladzina astafayna min ibadina. Kami akan wariskan Quran ini terus setiap generasi sampai kiamat, sampai kehidupan berakhir. Pada hamba-hamba kami terpilih. Maka kita harus jadi orang terpilih untuk itu. Jangan salah kesimpulan. Oh berarti Quran diwariskan pada yang dipilih saja, saya tidak. Bukan. Cara membacanya, jadilah orang terpilih itu. Maka sahabat mulai memfasilitasi. Dulu Nabi katakan, tuliskan. Ya Ubay, tuliskan Ubay bin Ka'ab. Ya Zaid, tuliskan. Ya Ali, tuliskan. Ada yang tulis di pelepah kurma. Ada yang tulis di batu-batu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan sahabat, tuliskan dalam bentuk mushaf. Di zaman Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, rahimakallah, dikodifikasikan, gandakan. Di Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab berperan untuk menuliskan, menghimpun satu mushaf. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berperan menggandakan. Disebarkan. Ketika disebarkan ditulis mushaf Uthmani. Jadi acuan. Jadi kalau anda ingin punya pedoman hidup, cari mushaf. Mushaf. Lihat. Setiap ayat keluarkan. Tapi kan teman-teman gak mungkin setiap anda beraktivitas bawa mushaf. Mau rapat, bawa mushaf. Mau ke mall ibu, bawa mushaf. Masya Allah. Pakaian apa yang disebutkan di Quran? Bagaimana cara nawar yang berkah di Quran? Mushaf. Lama. Mau ujian, bawa mushaf. Bagaimana mengatasi ujian dengan mudah? Mushaf dibuka. Kenapa kamu? Buka apa itu? Mushaf. Masya Allah. Lihat. Kelamaan. Allah tawarkan bagian terakhir. Tawarannya, bagaimana kalau Quran itu ditanamkan dalam jiwa kita. Sehingga mudah untuk dibawa lagi. Kemanapun melangkah, Qurannya hadir. Jadi gak usah buka mushaf lagi. Kaki melangkah, ayatnya langsung hadir. Ini ayat tentang melangkah. Mata melihat, turun mushafnya. Ayatnya langsung dalam benak kita. Masuk ke mata, ini cara melihat. Ini cara mendengar, ini cara bicara. Ada tawaran dalam Al-Quran, dijadikan oleh Allah mudah tawaran ini untuk menghafalkan Qurannya dihadirkan dalam jiwa kita. Ingin mengambil tawaran itu atau tidak? Mengambil tawaran itu atau tidak? Baik. Yang ingin boleh angkat tangan? Baik. Yang tidak ingin boleh angkat tangan? Mana yang bilang siap tadi sebelum maghrib? Oke. Okay.